Bagaimana penjelasan hadis man adraka ar-ruku' faqad adraka ar-raka'ah? Barang siapa yang mendapati ruku' maka sungguh dia telah mendapati rakaat. Sebagian kaum muslimin berdalil dengan hadis ini bahwa kalau kita mendapati imam dalam keadaan ruku' maka kita mendapatkan satu rakaat walaupun tidak membaca Al-Fatihah. Nah. Lafaz ini dengan lafaz yang seperti ini wallahu taala alam, ana sendiri belum mengetahui, disebutkan sebagian para ulama ya, namun dengan lafaz ini wallahu taala alam ana belum mengetahui ada lafaz yang sahih yang menjelaskan yang menyebutkan dengan lafaz ini. Yang ada yang sahih seperti yang disebutkan dalam Bukhari Muslim hadis Abu Hurairah, man adraka raka'atan minas shalah faqad adraka shalah. Siapa yang mendapati rakaat, siapa yang mendapati satu rakaat dari salat, maka sungguh dia telah mendapati salat. Jadi rakaat bukan ruku', rakaat. Nah. Ini yang sahih. Ada yang menisbahkan bahwa ini riwayat Abu Daud, tapi dalam riwayat Abu Daud sendiri mirip seperti yang disebutkan dalam Bukhari dan Muslim. Man adraka raka'ah minas salah faqad adraka salah. Nah, ada yang mirip dengan lafaz ini namun khusus menjelaskan tentang Jum'ah. Seperti dalam riwayat Ad-Darqutni. Ya, disebutkan dalam hadis tersebut, hadis Abi Hurairah. Man adraka ar-ruku' minal Jum'ati. Min al-Jum'ah, falyudif ilayha ukhra. Waman lam yudriki ar-ruku', falyusalli dhuhra arba'a. Barang siapa yang mendapati ruku' dari solat Jum'at, maka hendaklah dia tambah lagi satu rakaat. Yani dia mendapati solat Jum'at. Kalau dia mendapati ruku' dari solat Jum'at, ya, maka dia tambah lagi satu rakaat. Dan barang siapa yang tidak mendapati ruku', maka hendaklah dia salat 4 rakaat, salat zuhur 4 rakaat. Hadis ini dhaif. Dalam sanadnya ada seorang perawi, ya, kalau tidak salah bernama Yasin, Yasin bin Muaz. Perawi yang lemah. Maka riwayat ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Itu pun kalau sahih nas dalam sholat Jumat khusus, bukan sholat-sholat yang lainnya. Kalau sahih dan hadis dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Wallahu a'lam.